panasnya matahari membakar hari. Di dinding nurani teriknya semakin ku rasakan. Selagi aku asik berkaca dalam cermin pantulan air, tiba-tiba aku merasa melihat si penjaga surga. Ku tertawa, dia tertawa. Ku menangis, dia pun menangis. Ku tanya mengapa kau diam saja. Walau ku nanti jawabanmu. Hei kau yang di dalam kaca, oh oh, tunjukkan padaku isi dunia yang ku tak tahu. Tolong-tolong katakan segera. Orang dalam kaca, jangan diam saja. Jawab aku walau sekata. Saat ini hatiku resah. Orang dalam kaca, jangan-jangan diam saja. Bisikkanlah semua yang kau tahu. Rasanya hidup di dalam surga. Kesal aku kau diam saja.